بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu untuk membahas kitab Al-Qawaidul Mutla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'il Husna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita masih menjawab beberapa syubhat dan tuduhan-tuduhan kepada Ahlussunnah wal Jamaah di mana Ahlul Bid'ah ingin menunjukkan ketidakkonsistenan Ahlussunnah menurut mereka. Terakhir kita sampai dalam pembahasan tangan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan-hewan ternak bagi mereka dengan apa yang diamalkan tangan-tangan kami. Kita katakan bahwa zahir dari ayat dikembalikan kepada apa yang dipahami oleh bangsa Arab. Tidaklah mereka memahami makna ID melainkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh diri orang tersebut. Berbeda dengan ketika dikatakan BID, amilat aidina, berbeda dengan ungkapan amilat biaidina. Ketika amilat biaidina, maka itu menunjukkan mubasyaratu syai' bil yad, menunjukkan persentuhan langsung dengan tangan. Tapi kalau dikatakan amilat aidina, maka orang-orang Arab memahaminya bahwa itu hanya untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tersebut sendiri. Ya, dilakukan sendiri oleh orang tersebut, bukan orang lain. Sekarang kita masuk kepada permasalahan atau contoh yang ke-14. Ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah melakukan takwil terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Di dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaiat dirimu hanya saja mereka membaiat Allah. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, di sini kata mereka, zahir ayat menunjukkan bahwa mereka membaiat Allah. Mereka membaiat Allah dan tangan Allah ikut serta dalam baiat tersebut. Ya enggak? Ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, tapi kenapa kalian tidak menafsirkan itu sesuai dengan zahirnya? Berarti kalian melakukan takwil, kata Ahlul Bid'ah. Al-jawab, kata beliau. Wal-jawab, ayyukal hadhil ayah tadammanat jumlatain. Kata beliau jawabannya, ayat ini terdiri dari dua kalimat. Al-jumlatul ula, kalimat yang pertama, qauluhu ta'ala innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Kalimat yang pertama adalah firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaiat dirimu hanya saja mereka membaiat Allah. Maka kata beliau, waqad akhadha as-salafu ahlu sunnah bidhahiriha wa haqiqatiha. Maka para salaf ahlu sunnah telah mengambil zahir ayat ini dan juga hakikatnya. Wahya sarihatun fi anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yubayyi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Zahir ayat ini secara sharih, secara jelas menunjukkan bahwa sahabat radhiyallahu anhum dahulu mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaiat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama fi qaulihi ta'ala walaqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat dirimu di bawah pohon. Ya, tahta asy-syajarah. Ini baiatul ridwan. Ketika para sahabat membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjelang peristiwa Hudaybiyah. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Maka di dalam ayat surat Al-Fatihah ayat ke-18 ini jelas bahwa mereka para sahabat itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara jelas, ya, yubayyi'unaka tahta syajarah, di bawah pohon. Ya, sebagai faedah, ini ayat di musim-musim pemilu dipakai sebagian orang. Ya. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka membaiat dirimu. Dulu zaman Pak Harto. Tahu sendiri partainya apa yang lambangnya pohon ya. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Jadi pilihlah yang lambangnya pohon, katanya gitu. Kemudian kalau ingin mengalahkan menjelek-jelekkan musuhnya, bawa surat Al-Baqarah, fadbahul baqarah. Ya, yang namanya sapi itu bukan dipilih tapi disembelih, kata dia. Luar biasa jual ayat ketika pemilu. Baik, kita kembali ke pembahasan intermezzo. Ya, kita kembali ke pembahasan. Di sini secara jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Wala yumkinu li ahadin ayyafhama min qawlihi ta'ala innama yubayyi'unallah annahum yubayyi'unallah nafsahu. Maka tidaklah mungkin bagi seseorang untuk memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala innama yubayyi'unallah, hanya saja mereka membaiat Allah. Tidaklah mungkin dia memahami bahwa para sahabat membaiat Allah secara langsung. Wala an yadda'iya anna dhalika zahirul lafz li munafatihi li awwalil ayah al-waqi' wastihalatihi fi haqqillah ta'ala. Dan tidak mungkin baginya untuk menyerukan atau mengakui bahwa inilah zahir dari lafz. Maksudnya tidak mungkin dia berpendapat bahwa para sahabat itu membaiat Allah secara langsung. Ya, enggak mungkin ini zahir lafadznya. Kenapa? Li munafatihi li awalil ayah wal waqi'. Karena kalau dia menetapkan hal tersebut, maka akan menafikan ayat yang pertama. Ya, bahwa yang dibaiat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastihalatihi fi haqqillah ta'ala, dan hal yang demikian mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kembali ke pemahaman apa? Al-hululiyah. Kalau mereka mengatakan zahir ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu bersama dengan para sahabat, artinya berada di baiat tersebut, di baiat tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pemahaman hululiyah yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagaimana pemahaman yang benar, wa inna ma ja'alallahu ta'ala mubayyatan rasul mubayyatan lahu. Hanya saja dalam ayat ini Allah menjadikan, ya, orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah membaiat Allah. Jadi mubayyah, baiatnya seseorang kepada rasul itu sama dengan baiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu rasuluhu. Karena Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Waqad bay'a as-sahabatu 'ala al-jihadi fi sabilillah wa mubay'atu ar-rasul 'ala al-jihad fi sabili man arsalahu mubay'atan liman arsalahu. Kemudian para sahabat itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan Allah. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan Allah. Dan membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan yang telah mengutus beliau ini sama saja dengan membaiat yang telah mengutus beliau. Kan jihad di jalan Allah. Mereka membaiat Nabi SAW untuk berjihad di jalan Allah. Maka ketika mereka membaiat Nabi SAW untuk berjihad di jalan Allah, artinya mereka telah membaiat Allah Subhanahu wa taala, berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu rasuluhu al-muballighu anhu, karena beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi membaiat Nabi sama dengan membaiat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taat kepada Nabi itu artinya apa? Hah? Taat kepada Allah. Kama anna ta'ata rasul ta'ata liman arsalahu, sebagaimana taat kepada rasul ini merupakan bentuk ketaatan kepada yang telah mengutus rasul tersebut. Kan beliau hanya utusan. Ketika dia taat, seseorang taat kepada utusan tersebut, pada hakikatnya dia telah mentaati yang mengutus utusan tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka ketika seseorang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia telah taat kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-80. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk berjihad di jalan Allah, pada hakikatnya dia telah membaiat, berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, simpel ya. Paham insyaallah. Qala wa fi idafati mubayaatihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala min tashrifin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. Kemudian dari sisi lain, bahwa penyandaran baiat mereka kepada Rasul itu disandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ini min tasyrifin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'yidih. Ini merupakan bentuk pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi dimuliakan beliau. Jadi walaupun beliau seorang manusia, ketika orang membaiat beliau seolah-olah orang tersebut telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan beliau alaihi salatu wasallam. Demikian juga tauqidi hadhil mubayyah wa azamiha wa rafi sya'ni al mubayyin. Demikian juga dengan disandarkannya baiat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga menguatkan, ya, menguatkan baiatnya. Artinya baiatnya bukan baiat sembarangan, enggak sama dengan baiat yang dilakukan orang-orang kepada pihak penguasa. Tapi dia membaiat Nabi, artinya apa? Membaiat Allah Subhanahu wa taala. Baiatnya adalah baiat yang sangat agung. Ya, wa azamiha, demikian juga menunjukkan keagungannya. Wa rafi sya'ni al-mubayyi'in. Demikian juga tujuannya kenapa dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat derajat orang-orang yang berbaiat, para sahabat ketika itu. Jadi yang kalian baiat itu bukan sosok manusia, tapi yang kalian baiat adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Sehingga sangat spesial baiatnya, dan orang-orang yang melakukan baiat ketika itu adalah orang-orang yang sangat spesial, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara menyandarkan baiat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa dhahirun la yakhfa ala ahad. Maka ini suatu hal yang sangat jelas, tidak tersembunyi bagi siapapun. Paham ya? Ya. Kemudian al-jumlatus tsaniyah. Ini selesai kita dari penggalan pertama dari ayat. Sekarang penggalan yang kedua, al-jumlatus tsaniyah, penggalan yang kedua. Qauluhu ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Hada aidon ala dhahiriha wa haqiqatiha. Ini juga kata beliau sesuai dengan zahir dan hakikatnya. Kenapa? Fa inna yadallahi ta'ala fawqa aidi al-mubayyi'in. Karena sesungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala memang berada di atas tangannya orang-orang yang berbaiat. Ya. Artinya tidak ada satu hal yang disimpangkan di sini. Memang kita tetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala berada di atas tangan orang-orang yang berbaiat. Kenapa? Li'anna yadahu min sifatihi wa huwa subhanahu fawqahum ala arsyih. Karena tangan Allah itu merupakan termasuk dari sifat-sifat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy-Nya. Fa kanat yadahu fawqa aydihim. Maka dengan demikian tangan Allah di atas tangan mereka. Simpel ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas kita, maka tangan Allah pun berada di atas kita. Wa hadza zahirul lafzi wa haqiqatihi wa huwa li tawkidi kauni mubayyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyatan lillahi azza wajal. Maka ini merupakan zahir lafaz dan juga hakikatnya, dan fungsi lainnya juga untuk taukid, untuk memperkuat ya kondisi baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang teranggap sebagai pembaiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dikuatkan lagi pernyataan yadullahi fawqa aydihim ini untuk memperkuat bahwa ya baiat yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya merupakan baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yulzamu minha an takuna yadullah jalla wa ala mubasharatan li aydihim. Dan tidaklah diharuskan dengan pernyataan yadullah fawqa aydihim. Tidaklah diharuskan dengan pengkhabaran ini bahwa tangan Allah jalla wa ala itu menyentuh langsung dengan bersentuhan langsung dengan tangan-tangan mereka. Ya. Tidak harus dipahami seperti itu ketika dikatakan yadullah fawqa aydihim. Fauqa di atas, asama fauqona. Langit berada di atas kita, tapi apakah langit kemudian bersentuhan dengan kepala kita? Kan enggak. Ya. Maka tidak bisa dipahami. Tidak harus dipahami bahwa tangan Allah itu bersentuhan langsung dengan tangan-tangan mereka. Ya. Ala tara annahu yuqal as-sama'u fauqona. Tidakkah engkau memperhatikan ya, ketika seseorang mengatakan atau dikatakan as-sama'u fawqana, langit itu berada di atas kita. Ma'annaha mubayyinatun lana wa ba'idatun anna. Bersamaan dengan kondisi langit tersebut ya sangat jauh dari kita ya, terpisah dari kita dan sangat jauh jaraknya. Tapi dikatakan as-sama'u fawqana. Ya, langit itu di atas kita. Apakah langsung bersentuhan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Sehingga kata fauqona atau fauqa aydihim berada di atas tangan-tangan mereka tidak menunjukkan bahwa tangan Allah itu langsung bersentuhan dengan tangan para sahabat yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian kata beliau fayadullahi azza wajal fauqa aydi almubayyi'ina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a mubayyinatihi ta'ala li khalqihi wa 'uluwihi 'alaihim. Maka tangan Allah Subhanahu wa taala berada di atas tangan orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya berada jauh ya, artinya berada terpisah dari makhluk-makhluknya dan tinggi di atas mereka. Ya, jadi yang pertama bahwa kata fauqa tidak melazimkan dia bersentuhan. Kemudian hal yang demikian juga tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tinggi di atas arsy-Nya, tidak kemudian berkumpul bersama makhluk-makhluknya. Kata beliau wala yumkinu li ahadin ay yafhama annal murada biqaulihi yadullahi fauqa aydihim yadun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin yang pertama ya seseorang itu memahami bahwa yang diinginkan dengan yadullah fawqa aydihim yadun nabi. Ya, tidak mungkin mereka beranggapan bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya ini diartikan dengan tangan nabi. Artinya tangan nabi itu adalah tangannya Allah. wala ayyadda'iya anna dhalika dhahiru lafadz. Dan tidaklah mungkin bagi seseorang untuk mengakui bahwa yang demikian itu merupakan dhahir lafadz. Ya. Li'anna Allah Ta'ala adhafa al-yad adhafa al-yada ila nafsihi. Karena yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati tangan atau mengidofahkan men, apa namanya, menyandarkan tangan tersebut kepada Allah. Yadullah, bukan yadun nabi. Ya, yadullah, bukan yadun nabi. Ini sisi yang berbeda ya, artinya ketika kita mengatakan yadullah fawqa aidihim, yadullah di sini bukan yadun nabi. Enggak boleh juga kita tafsirkan dengan yadun nabi, tetap yadullah. Ya. Dan bukan zahir dari lafaz bahwa yadullah itu adalah yadun nabi. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala ada faliyat illa nafsihi. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyandarkan tangan itu kepada dirinya. Wa wasofaha bi'annaha fawqa aidihim. Dan mensifati bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berbeda dengan tangan Nabi. Tangan Nabi ketika berbaiat, tahu cara berbaiat? Musofaha. Apa? Jabat tangan. Bukan kayak pemain basket mau main basket. Ho, enggak, bukan seperti itu. Ya, kalau itu memungkinkan tangannya berada di atas. Ya. Kayak orang mau main basket sebelum bertanding, yel-yel dulu kemudian tangannya bergabung kemudian ho, seperti itu. Bukan seperti itu berbaiat. Ya. Yang pertama Allah mengidhofahkan atau menyandarkan tangan tersebut kepada dirinya. Kemudian mensifati tangan tersebut berada di atas tangan-tangan orang yang berbaiat. Wa yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mubayati sahabah lam takun fawqa aidihim. Berbeda dengan tangan Nabi. Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya baiat, ketika beliau membaiat para sahabat, lam takun fawqa aidihim, tidaklah berada di atas tangan para sahabat tersebut. Balkana yabsutuha ilaihim fayumsiku biaidihim kal musafih lahum. Bahkan beliau bentangkan tangan tersebut kepada mereka, maka para sahabat yang membaiat pun memegang tangan beliau seperti orang yang berjabat tangan. Ya, fayadahu ma'aidihim, maka tangan beliau menempel dengan tangan mereka. La fawqa aidihim, tidak berada di atas tangan mereka. Jadi apa? Seperti berjabat tangan. Ya, sehingga tidak tepat dikatakan bahwa yadullah di sini adalah yadun nabi. Sehingga tidak ada satupun takwil yang kita lakukan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aidihim. Kita tetap memahami secara zahirnya bahwa yang dimaksud dengan membaiat Allah, ketika seseorang membaiat utusan Allah, maka dia telah membaiat yang telah mengutus utusan tersebut. Kemudian pada penggalan yang kedua, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan mereka, yang pertama tidak menunjukkan persentuhan langsung. Ya, karena innas sama fawqana, langit itu di atas kita, tidak menunjukkan adanya persentuhan. Demikian juga tidak bisa dipahami bahwa yadullah di sini adalah yadun nabi. Kenapa? Karena ketika membaiat Nabi alaihissalam tidaklah meletakkan tangan beliau di tangan orang yang membaiat, akan tetapi dalam posisi berjabat tangan. Ini adalah bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menuduh ahlu sunnah wal jamaah melakukan takwil terhadap ayat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih menyisakan satu syubhat lagi. Ya, syubhat yang terakhir, yang ke-15. Ya, insyaallah kita kita bahas pada pertemuan di hari Senin bismillahi taala. Baik, naqif lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.